Mitra bisnis, kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat ke Indonesia belum lama ini diindikasikan oleh sejumlah kalangan berkaitan dengan akan berakhirnya kontrak pertambangan antara Indonesia dengan Freeport. Meski hal itu dibantah, namun beberapa pakar menduga kunjungan itu adalah lobi Amerika agar Indonesia bersedia memperpanjang kontrak hingga 2041 mendatang. Di sisi lain, dalam dialog di TV nasional, Kwik Yan Gi menyebutkan adanya data-data yang menunjukkan Freeport telah mendapat banyak keuntungan dari Indonesia. Untuk membahasnya, segera kita berbincang dengan Kwik Yan Gi. Baik Pak Kwik, seperti apa data-data itu? Itu kan ruwet sekali ya. Jadi itu dari berapa halaman, ratusan halaman itu. Ini annual report yang tidak untuk orang Indonesia, untuk investor di Amerika. Nah, sehingga dia itu melaporkan Afrika, dia kegiatan dia di Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, dan Indonesia. Nah, yang saya ambilin tentu yang Indonesia, terus ada perbandingan dengan negara lain. Terus kemudian, itu menarik sekali, misalnya Freeport itu seluruh dunia, di operasinya dia seluruh dunia itu kan jual emas, perak, segala itu yang dari Indonesia itu 94%. Yang Amerika Utara semua digabung cuma 6%. Nah, terus gross profitnya 4 miliar dolar. 2020 sudah habis sebetulnya. Habis, sekarang sedang negosiasi. Kelihatannya pemerintah Indonesia akan nurut aja. Kenapa Bapak beranggapan pemerintah kita bakal nurut, Pak Kwik? Nah, dia baru negosiasi. Indonesia belum mutus kok dia sudah mengumumkan di annual report-nya bahwa dia sudah selesai, sudah rencana investasi, sudah mulai ngebur sampai 2040. Karena Freeport itu lucu, tambangnya itu yang diambil itu di puncak gunung. Jadi tambang itu tidak ada di bawah perut bumi, di atas perut bumi di puncak gunung yang namanya Grasberg itu. Itu masuk, diambil, terus sekarang sudah rata dengan tanah. Nah, untuk mengamankan 2040, dia ngebur sampai 400 meter gitu. Nah, itu dalam kondisi begitu nanti Indonesia bilang iya lagi gitu, lihat aja. Tapi Pak Kwik, apakah manuver itu tidak menyalahi aturan? Ya tidak dong, kontraknya habis kok. Dia minta izin baik-baik bahwa dia kontraknya habis, 2020 nanti habis, dan dia sekarang ini sudah mengajukan permintaan supaya diperpanjang sampai 2040 gitu. Seperti blok cepu yang saya alami, saya pernah ceritakan. Nah, sekarang tinggal Indonesianya bilang iya apa enggak. Kalau Indonesia bilang enggak, ya udah dia mesti pergi. Demikian Kwik Yan Gi, saya Kiki Wijaya.